Yang penting di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apabila ingin masuk ke dalam kandas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menanggalkan senjata mengikut hadis ini. Dan bila ditanyakan sebabnya adalah untuk mengagungkan, memuliakan nama Allah yang terdapat di dalam cincin tersebut. Walaupun dia bukan sesuatu yang disebut dengan lidah, dengan suara, kiranya ditulis saja, tapi tetap kerana dia mengandungi nama Allah Azza wa Jalla, maka ia wajib dihormati, maka Nabi SAW akan tanggalkan. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW dalam bila berwudu, bila tak tanggalkan, tak tanggalkan cincin, maka untuk demi untuk mengenakan air kepada jari-jarinya semuanya sekali. Nabi SAW cuma menggerak-gerakkan cincinnya saja bila dia berwudu mencuci tangan. Dan apabila dia nak masuk tandas, Nabi SAW akan menanggalkannya. Dia menanggalkan cincin ini kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Tengoklah cincin tu, cincin tu dah jadi kecil ataupun tangan kita yang jadi besar. Yang penting di sini adalah Nabi SAW memakai cincin kerana sebab ini. Dengan apakah memakai cincin itu satu sunnah Nabi ataupun tidak, itu juga lagi satu pembahasan. Jadi asalnya cincin dipakai adalah untuk perhiasan. Adapun untuk Rasulullah SAW, dia bukan hanya untuk perhiasan, tapi untuk sebab-sebab kenegaraan, untuk sebab-sebab siasah dan rasmi. Adakah ada satu sunnah atau tidak? Allah Alam tidak ada dalil untuk menunjukkan yang demikian. Nah, dan adakah batu atik itu satu batu yang special? Nah, bila nampak kat tepi jalan kita beli dan batu itu boleh bergerak dan sebagainya, hidup ke mati ya, Allah Alam. Ataupun batu akik daripada Mekah itu lebih istimewa. Tentang batu itu daripada mana? Daripada China ke daripada mana? Jadi ini tidak ada dalil yang menunjukkan kesunahan memakai cincin. Tapi barang siapa yang nak pakai kerana nak berhias, ke kata ulama tidak mengapa. Dan yang penting jangan memakai cincin emas. Cincin bilian boleh tak? Jawabnya boleh. Boleh ya? Sebab tak ada dalil. Pasal kalau kita boleh minum daripada cawan belian, maknanya kita boleh pakai cincin daripada cincin belian lah. Ingat kali? Makan, minum daripada bekas emas dan perak, tak boleh. Kalau cincin belian boleh, walaupun dia lagi mahal. Kemudian tangan apa Nabi SAW pakai cincin? Tangan kanan ke tangan kiri? Tangan apa? Tangan kanan, ikut hadis yang sahih. Ala kulihal, hadis ini bagaimanapun, kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dituarkan oleh Al-Arba'ah. Siapa Al-Arba'ah? Imam Abu Daud, At-Tirmidhi, Al-Nasai dan Ibn Majah. Jadi banyak yang keluarkan hadis ini, tetapi kata Ibn Hajar, wahuwa ma'lul, dan dia adalah hadis yang ma'lul. Ma'lul artinya dia berpenyakit. Penyakit dia halus. Yang ini tidak berapa nampak. Nampak dia macam bagus saja hadisnya ataupun sanadnya, tapi di situ ada penyakit dan penyakit ini melemahkan. Dan telah kita bahaskan minggu lepas tentang syarat-syarat menerima satu hadis adalah apa? Di bawah sekali, hendaklah hadis itu bukan hadis yang ada kecacatan, ada illah. Ada lima syarat. Yang pertama, hendaklah bersambung sanadnya. Yang kedua, hendaklah diriwayatkan oleh orang-orang yang yang fiqah, yang adil. Yang kedua, hendaklah diriwayatkan oleh orang-orang yang hafalan bagus. Yang ketiga, hendaklah tidak hadis itu bukanlah hadis yang syad. Ini yang apa? Yang bersalahan dengan riwayat-riwayat perawi lain. Yang kelima, dia tidak ada kecacatan. Dan hadis ini tidak cukup syarat. Baik, apakah kecacatan? Kita lihat dalam kitab, hadis ini dikeluarkan oleh imam yang fat dan hadisnya ma'lul. Dikatakan ma'lul kerana merupakan riwayat Hammam. Hammam ini adalah Hammam bin Yahya dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Anas. Dari-dari ini maknanya an-an. Dan semua perawinya fiqah mereka, terpercaya. Akan tetapi Ibnu Juraij ini, mereka kata, tidak mendengar hadis ini dari Az-Zuhri, tetapi dia mendengarnya dari Ziyad ibn Sa'ad dari Az-Zuhri. Kemudian dengan lafaz yang berbeza, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari perak lalu beliau melepaskannya. Tak ada sebut kat situ dia lepaskannya apabila dia nak masuk tandas. Dan ini betul, Nabi Sallallahu dulu pakai hadis pakai cincin perak, lepas tu Nabi Sallallahu tak pakai lagi. Dan hadis 262 mutakaki ini dengan lafaz ini, dengan sanad ini, hadis ini hadis sahih, hadis dalam sahih Muslim. Jadi ini bersalahan dengan apa? Dengan hadis dalam riwayat kita. Baik. Kemudian ke mana penyakit dia? Mereka kata keraguannya terjadi pada Hammam tadi. Hammam Ibn Yahya. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama hadis, iaitu Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Walaupun Ibn Ma'in, Yahya bin Ma'in, seorang ulama hadis lain, mengatakan bahawa Hammam itu fiqah, dipercayai. Dia bukan fiqah saja, dia adalah salah seorang perawi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi betul baguslah dia. Tapi Abu Dawud kata penyakitnya datang daripada Hammam ni. Kemudian Imam Ahmad memuji juga Hammam itu. Hammam itu nama dia ada kat dalam guru-guru ulama hadis. Banyak ulama hadis ada nama guru dia ada siapa? Nama Hammam ni. Menunjukkan dia dipercayai. Jadi itu satu perkara tentang hadis ini. Okay, kemudian yang penyakit keduanya pula adalah hadis ini diriwayatkan secara marfu' kadang-kadang dan juga secara mauquf pada Anas. Marfu' maknanya macam tadilah, bahawa Rasulullah SAW yang menanggalkan cincinnya. Mauquf pada Anas maknanya Anas yang menanggalkan cincinnya. Kan ada beza. Jadi ini semua antara tanda penyakit pada hadis ini. Walau bagaimanapun Al-Baihaqi telah membawakan satu syahid, jadi penguat hadis tersebut. Dan ia juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khataman naqshuhu Muhammadun Rasulullah wa kana idza dakhala al-khala'a wada'ahu. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin yang terukir kalimat Muhammad Rasulullah. Apabila beliau masuk kamar kecil, beliau melepaskan cincin itu. Kemudian Al-Baihaqi mengatakan bahawa syahid ini dhaif, lemah. Baik, sama ada nak bentangkan tentang hadis ini sanadnya ataupun nak terus pergi pada fiqhnya. Saya rasa kena pergi juga pada sanadnya. Ada apakah hadis ini lemah ataupun tidak? Kita lihat apa hukum Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Mutakaki 261, beliau kata hadis ini dhaif. Jadi dia mengikut pendapat ulama yang kata hadis ini dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Arba'ah. Arba'ah siapa tadi? Abu Dawud. Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ini cukuplah, ada banyak lagi. Tapi semuanya balik kepada apa? Hammam. Antara dia dengan Hammam ni ada lagi lah agaknya. Tapi yang penting dia semua balik pada pada Hammam, pada Ibnu Jurayj. Pada siapa? Zuhri. Pada Anas. Sampai pada Nabi SAW. Dan ni semua dengan An. Thank you. Semua adalah perawi-perawi yang hebat. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dia memang hebat. Ibnu Jurayj juga adalah imam. Tapi dia ada penyakit. Dia seorang mudallis. Dia imam. Kita dapat kita punya tafsir daripada riwayat Ibnu Jurayj. Tapi dia penyakit. Dia mudallis. Tahu kan mudallis? Maknanya kalau dia kata an dari Zuhri, mestinya daripada Az-Zuhri. Biasanya bukan daripada Zuhri secara langsung, daripada orang lain. Yang kadang dia daripada sini pula. Orang lain baru pada Zuhri. Masalah siapa tu orang lain sampai pada Zuhri. Ini kalau Zuhri lah, ataupun yang lain-lain lagi. Jadi kalau Ibn Jurayj sebut an, asal dia hadis itu jadi lemah. Sampai kalau dia kata sami' itu, aku dengar Zuhri cakap, baru kita ambil. Sebab Ibn Jurayj seorang yang dipercayai, dia tak bohong. Sebenarnya bila dia cakap dari Zuhri, ni pun dia tak bohong. Sebab dari tak semestinya dari langsung. Dia boleh dari, dia boleh pergi tepi. Dia pun bukan pembohong. Tapi dia mudallis. Kadang-kadang dia tak sebutkan siapa orang. Ya, ulama tahu penyakit Ibn Jurayj. Tapi Ibn Jurayj adalah perawi dalam Bukhari dan Muslim. Tapi kita lihat dalam Bukhari Muslim, kita tak akan jumpa Ibn Jurayj kan macam tu. Mesti ada apa ni? Atas kami atau pandas sana atau sama itu dan sebagainya. Tanda-tanda dia dengar langsung daripada mulut guru. Adapun Zuhri daripada Anas, memang Zuhri adalah seorang tabi'in. Dengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Boleh. Tapi ulama kata penyakit dia sekarang ni bukan daripada Ibn Jurayj. Penyakit dia daripada Hammam bin Yahya. Hammam bin Yahya sepatutnya kata dari Ibn Jurayj, dari siapa? Zaid ke Ziyad? Ziyad kan? Sepatutnya daripada Ziyad. Tapi Hammam bin Yahya kata Ibn Jurayj dari Zuhri. Jadi dia kata salahnya pada Hammam bin Yahya. Sebab apa? Okey, kita jangan terkeliru dengan banyaknya orang yang riwayatkan hadis. Ini boleh 10, boleh 100. Ia tak menjadikan hadis tu hadis yang masyhur. Tidak. Ataupun hadis tu hadis sahih lagi pun. Tidak. Syarat hadis dia bukan banyak kat bawah. Dia nak banyak dekat banyak tempat. Kalau semua tempat banyak, baru kita katakan hadis tu banyaklah kuat. Tapi hadis ini semua balik kepada sanad yang satu. Jadi maknanya hadis ni hadis yang gharib. Walaupun hadis gharib tak semestinya lemah, tetapi dia antara tanda-tanda lemah. Walau bagaimanapun mereka kata kalau ikut hadis yang diriwayatkan daripada ulama-ulama lain, mereka riwayat macam gini daripada Ziyad, daripada gini Hammam bin Yahya, Ibn Jurayj, Ziyad bin Sa'ad, Anas dan lapan dia lain, tak ada sebut apa? Tanpa sebut apa? Gila masuk tandas. Jadi hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang syad. Kenapa hadis syad? Apa makna hadis syad? Dia bersalahan dengan riwayat-riwayat yang baguslah, yang tiktok. Sebab hadis ini riwayatnya adalah riwayat, antaranya adalah riwayat Muslim. Jadi bersalahan dengan riwayat yang lebih bagus. Dan antara yang mengatakan demikian pula ulama hadis, antaranya Abu Daud, An-Nasa'i riwayatkan hadis ini, Abu Daud riwayatkan hadis ini, dia kata hadis ini munkar ataupun syad. An-Nasa'i kata hadis ini tidak mahfuz. Tetapi masalah dia apa? Imam Al-Baihaqi tadi dia bawakan satu syahid penguat penyakit. Syahid maknanya dia bukan betul-betul sanad ni Dan dia pun bukan betul-betul lafaz tu. Tapi makna dia sama, makna dia sama. Hampir sama. Tetapi hadis itu dia kata apa? Lemah. Saya ringkaskan kelemahan dia pada hadis dia yang dia bawa syahid ni, dia punya perawi kat sini adalah orang lain, Yahya bin Mutawakkil lah. Yahya bin Mutawakkil, lain semua sama. Jadi kalaulah kata ulama tadi, penyakit dia lah Hamman bin Yahya je waham. Patutnya ada Ziyad bin Sa'ad, dia tak sebut Ziyad bin Sa'ad. Sekarang kita ada lagi satu perawi pun sama macam dia juga, tak ada sebutkan Ziyad bin Sa'ad, pakai hadis yang sanad yang sama. Dinamakan syahid ataupun mutabak. Ikut kaedah yang saya belajar, kita kena cek Yahya bin Mutawakkil. Entah-entah dia lemah, tak boleh pakai. Sekali memang betul dia lemah, tapi lemah tak teruk sangat dia. Kata Ibn Hajar, ini adalah sodu. Yukhtib, buat silap. Aku faham soduk buat silap. Soduk maknanya dia bukan pembohong. Dan dia buat silap menunjukkan apa? Hafalan dia kurang baik. Tapi bukan buat silap banyak. Sebab dia ada lagi grade lagi. Ada grade lagi satu. Macam beras pun ada grade. Ayam pun ada grade. Rawi pun ada grade. Ada nanti buat silap banyak. Ada kata buat silap sangat banyak. Dia ni buat silap tapi okey lagi. Jadi kalau ada Yahya bin Mutawakkil sendiri dalam satu-satu sanad, hadis ini hadis da'if juga. Tapi da'if dia tak teruk. Sepatutnya ikut kaedah, syahid ini walaupun lemah, dia boleh menguatkan hadis ini. Sepatut. Tapi oleh kerana kita lihat, okey, sebab itu ada banyak ulama' yang menguatkan hadis ini. Antaranya lah Imam Tirmizi, salah satu daripada yang mengeluarkan hadis ini. Lepas dia keluarkan hadis ini, dia kata hadis ini hasan sahih gharib. Awak kalau tak faham yang gharib, awak nampak dia kata apa? Hasan sahih. Jadi maknanya hadis ini bagus. Dan Imam Tirmizi juga bukan calon-calon orang, itu semua imam tu kat bawah. Kata ulama, kenapa dia hasan sahih gharib? Sebab itulah dia ada kurang sikit pada siapa ni? Pada Hammam tu. Tapi perawi dia semua sahih dan dia gharib. Sebab dia satu je, dia jalan dia macam tu je. Seolah-olah Imam Tirmizi tak nampak saksi-saksi ni ataupun dia tak indahkan saksi ni. Kata Al-Munziri, pengarang kitab Tarhib dengan Tarhib tu, dia kata kalau perawi ni semuanya thiqah, antara juga ada perawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka sepatutnya apa yang dikatakan oleh Tirmizi itu betul. Hadis ini hasan sahih bari. Jadi ada yang sokong Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Tetapi ulama-ulama lain tak setujulah. Seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata kata-kata Imam At-Tirmizi itu mardud, tertolak. Dia tak setuju. Sebab ada penyakit, dia kata. Imam siapa ni? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan gitu juga Imam Ad-Darqutni, dia kata hadis ini ada syadnya. Nah, jadi kalau kita nak banding-bandingkan, Ibnu Daqiq Fil'id juga menyokong hadis ini sahih. Jadi sebab itu dah sampai kat sini, susah kita orang nak tarjih. Kalau ikut kaedah macam gitu je, masih boleh lagi tau sebenarnya. Masih boleh dikuatkan. Sebab kaedah dia, kita boleh kuatkan hadis yang tak berapa lemah sangat. Walau bagaimanapun, ada satu lagi kaedah, ingat tak minggu lepas? Hadis yang syadz tak boleh dikuatkan. Sebab hadis syadz ni adalah hadis mistake, error. Dan hadis kalau dah salah, dia tak boleh kuatkan lagi. Jadi sebab itu saya rasa ulama-ulama macam Syekh Al-Albani rahimah ta'ala tetap melemahkan hadis ini. Ini satu hadis yang bagus untuk dibahaskan daripada sudut sanad dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita lihat fikih daripada hadis ini. Jadi menunjukkan hadis ini tak teruk mana sangat. Okay, muka surat 176. Syarahan ataupun faedah daripada hadis ini, hadis di atas adalah dalil bagi orang yang ingin membuang hajat agar menjauhkan dari diri dari keramaian orang, daripada orang ramai. Sebagaimana ditunjukkan lafaz al-khala, berarti tempat yang kosong atau sepi dan tempat yang memang disediakan untuk buang air, dan akan disebutkan dalam hadis Mughirah yang lebih jelas, iaitu dengan menggunakan lafaz lalu beliau pergi sehingga tidak kelihatan. Jadi itu satu, al-khala memang asalnya tempat yang jauh daripada orang ramai. Dan telah kita katakan tadi bahawa tak semestinya jauh dari sudut distance, yang penting orang tak nampak, walaupun dia dekat setapak aja, macam toilet dekat rumah kita atau kat masjid, sama juga lah hukumnya. Jangan pergi qada hajat dekat tempat orang ramai. Nah, dan menurut Abu Daud, dikatakan pula dengan biasanya apabila beliau mau buang air, beliau pergi sampai tidak ada orang yang melihat. Jadi antara adab sebelum qada hajat. Kemudian hadis tersebut juga merupakan dalil agar menjauhkan dari apa saja yang padanya terdapat zikrullah, nama Allah ketika buang air. Sebab Nabi SAW, walaupun tak sebut dalam hadis kenapa Nabi SAW tanggalkan cincinnya, tapi kerana kita dah tahu cincin Nabi SAW lain daripada yang lain, dia ada nama Allah, Rasulullah, maka sebab itulah Nabi SAW tanggalkan. Itu yang saya sebut. Kemudian ada sebahagian ulama mengatakan juga haram membawa mushaf Al-Quran masuk ke dalam kamar kecil ketika kondisi tidak terpaksa. Dan ada yang mengatakan jika terlupa kerana terburu-buru buang air, maka hendaklah dimasukkan ke dalam mulut. Kalau cincin masih boleh masuk dalam mulut, atau meletak dalam serban, lalu bagai serban, ataupun di tempat yang semacamnya. Kata mereka kalau tak boleh juga, tak sempat nak buka atau susah nak buka cincin tu, maka dia terbalik kan, masuk ke dalam apa? Dalam tangan. Semuanya semata-mata untuk menghormati nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada mengamalkan hadis ini ataupun bukan kerana hadis ini, umum memuliakan apa-apa yang ada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Dan lebih-lebih lagi kalau mushaf Al-Quran, dia jelas adalah kalam Allah. Dan inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya adalah untuk menjaga tulisan nama Allah Azza wa Jalla. Ini kata Syekh Pensyarah Kitab Imam As-San'ani, yang terdapat pada benda itu dari tempat-tempat yang kotor. Untuk memeliharanya dari tempat-tempat kotor, sebab tempat qada hajat adalah tempat najis. Dan juga tempat kita buka aurat kita. Dan perbuatan tersebut menunjukkan sunnah dan tidak khusus pada cincin saja, tetapi pada semua yang dipakai yang terdapat padanya nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pendapat jumhur ulama. Nah, ada yang lebih keras daripada yang lain. Macam Imam Malik rahimahullah taala, dia tak suka bawa masuk apa juga yang ditulis padanya tulisan dalam bahasa Arab. Tak kira dia dalam topik agama ke ataupun dalam perkara lain, soal khabar ke ataupun tentang matematik ke, tentang sains ke, yang penting ada huruf bahasa Arab, dia kata makruh bawa masuk dalam tandas. Sebabnya huruf-huruf ini adalah huruf-huruf juga yang dipakai dalam Al-Quran. Jadi nak muliakan Al-Quran walaupun dia bukan ada makna agama, maka dia juga adalah huruf-huruf yang disebutkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Sampai macam itu sekali Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan dia berkata juga, kalau tulisan itu bukan dalam huruf Arab, dalam huruf non-Arab, Melayu ke apa ke, kalau Jawi, Jawi dah Arab. Jadi bukan, maknanya dalam bahasa lain, Tetapi ada makna zikrullah pun mereka kata, yang Imam Malik dan Allah Ta'ala kata haram bawa masuk dalam dalam tandas, sebab dia termasuk menghormati zikrullah. Jadi sampai macam itu sendiri. Kalau tanya dalil dia, sama adalah sama ada ini dalil mereka ataupun daripada sudut umum memuliakan syair Allah, wa may yu'azzim syair Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan kita kata apa tu syair, yakni kebesaran-kebesaran Allah, ini tanda-tanda kebesaran Allah, maka itu termasuk tanda ketakwaan hati-hati. Dan ini umum lah bagi apa ni, semua yang termasuk daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kita tidak menghinakannya. Ada apa-apa soalan? Mereka berdalil bukan kerana hadis itu hadis lemah, tapi kerana makna dalam hadis itu adalah makna yang yang sahih, makna yang benar. Jadi bukan bukan mereka telah keluar daripada manhaj atau sebagainya. Walau bagaimanapun, siapa yang apa ni ada ketakwaan, ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia mesti mesti dia akan menghormati apa juga yang ada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk kat sini buku-buku agama atau sebagainya, jangan masuk kat dalam dalam tandas walaupun dalam kocik, kecuali dah terlupa. Kemudian kalau dah teringat yang tadi tu, sama dia apa, masuk dalam mulut dia kalau boleh, apa dia buat, taruh dalam serban. Tapi kalau serban semua dah tak ada, apa semua dah tak ada, ha, tu lain cerita lah, tu dah darurat. Pasal dah kurang kabut sangat nak pergi toilet tu kan, dah seminit. Tapi kalau masih sempat, hendaklah dia taruh dekat luar. Kemudian ada orang mengatakan, kalau dia taruh kat luar nanti lah orang curi dan sebagainya. Maka kata ulama lain, apa yang awak heran, kalau yang curi pun mesti orang Islam. Siapa, mana orang kafir nak curi barang Quran orang Islam? Baiklah, lepas tu dia jual, dapat duit. Itu lebih ringan daripada kita menghina ataupun tidak menghormati kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk zikrullah, maknanya ada ada sama ada dia hadis, ya, ataupun kalam ulama ataupun nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain lagi. Sebab itu tak boleh letak doa masuk toilet kat dalam tandas, tampal kat dalam dalam tandas, tak boleh lah. Sebenarnya jangan tulis apa-apa dalam tandas sebenarnya. Sebab kita tengok ya, kat majlis-majlis kita banyak sangat mesej dia kat dalam, sampai kat dalam tandas pun masih nak nak baca sana, baca sini dan macam-macam lagi. Kerana tandas adalah tempat kotor, betul ke tidak? Kata orang boleh argue lah, sekarang tandas dah bersih Ustaz, dah seramik lagi mahal dari rumah saya punya, dah wangi, dah canggih dah apa semuanya. Kita boleh duduk bersila kat dalam. Takkanlah toilet zaman kita ni macam zaman dulu punya kan. Jadi takkanlah kita masukkan yang ni nama-nama Allah SWT dalamnya, dah maknanya kita dah menghilang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menghormati. Jadi itu mungkin jauh-jauh orang yang apa ni, yang kira sempitlah akalnya kita kata kan. Yang betul adalah di tempat kita buka aurat kita satu, kemudian kita qada hajat ke dalam. Jadi perkara ini tak sepatutnya kita buat di hadapan apa perkara atau benda-benda yang tertulis zikrullah. Ada pun kaset dan sebagainya, CD ke sekarang, MP3, MP4. Itu masih lagi ada pembahasan lagi. Ada ulama saya dengar juga kata itu sama juga. Pun hukumnya menghormati Al-Quran, tetap kita nak kena taruh dia kat luar. Tapi ada hujah lain. Mereka kata MP3, MP4, kaset, video dan sebagainya, sama ada di dalam dia ada suara Al-Quran ataupun gambar Al-Quran, adakah bukankah dia sama dengan Al-Quran yang ada dalam hati manusia? Awak semua ada Al-Fatihah kan? At least itulah. Mungkin ada surah-surah lain banyak lagi. Maksudnya awak tak boleh masuk toilet. Jadi awak tengok MP3 ni ke MP4 ke apa tu semua yang macam-macam tu, kaset ke apa semuanya, lebih kurang lebih dekat dengan apa? Dengan manusia yang dalam dia ada Al-Quran. InsyaAllah tak masuk dalam larangan ini. Jazan. Ada apa-apa soalan? Sepertinya boleh ambil lagi atau dia. Boleh tak orang yang sikor, orang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim buat silap ke tak boleh? Nasib baik buat awak setuju dengan saya. Hujah mereka yang mensahihkan Nabi sini, Hammam ni hafalan bagus, dipercayai, awak tuduh dia buat silap, mana boleh tak ada bukti? Asal dia, sebab tu mereka katakan ada di sini tetap sahih. Tapi ulama lain, mereka nampak kecacatan yang halus. Yang halus, tak nampak tersembunyi, tapi diorang boleh nampak. Dia kata, ini silap daripada dia. Bila dah masuk dalam macam ini, sebab tu saya give up, tak boleh nak masuk lagi. Ini dah masuk level apa? Level ulama hadis lah. Orang expert, kita dah tak boleh cakap. Saya cuma boleh cakap, apa yang saya tahu, kaedah sana, kaedah sini. Tapi bila betul-betul nak hukum hadis ni sahih ke tidak, ini menunjukkan bahawa hadis ni dah bukan level kita. Kita tak pandai lagi sampai bab tu. Sebab tu kan kita dah kata dulu, bab ilal ni, kecacatan hadis yang halus tetapi mencacatkan ini, satu disiplin yang amat paling sulit dalam ilmu hadis. Lagi kalau kita tengok Syalbani rahimahutaala, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan ulama-ulama seperti An-Nawawi, Ad-Darqutni, ulama-ulama besar semua mendhaifkan hadis ini sebab syarhnya hadis. Syarh tu maknanya apa? Syarh adalah satu riwayat oleh ulama yang thiqah, yang hafalan bagus, yang dipercayai, tapi menyalahi riwayat orang-orang lain yang thiqah juga. Asal dia bila orang itu dipercayai, walaupun dia seorang meriwayatkan hadis itu, kita terima ke tak terima? Terima. Awak tahu tak hadis innamal a'malu binniyat datang daripada satu perawi, start daripada Umar bin Khattab sampai kepada atas dia Al-Qamah, satu orang, sampai pada atas dia Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi pun satu orang juga. Dia sampai kat level mana baru dah, lepas tu sampai ke atas Yahya bin Sa'id Al-Ansari, baru naik atas kepada Al-Humaydi, sampai kepada Bukhari. Yang tiga atas tu baru dah banyak orang. Dan Muhammad bin Taimi Tabi'in yang riwayat daripada Al-Qamah tu juga, dia seorang thiqah, perawi dalam Bukhari dan Muslim. Jadi sebahagian ulama lemahkan, ini zaman dululah saya cerita, lemahkan hadis innamal a'malu binniyat sebab apa? Macam dia seorang saja riwayatkan hadis ini. Mana orang lain? Tapi balik kepada kaedah, orang ini dipercayai, hafalan dia bagus, maka kita mesti terima hadis ini. Jadi dekat sini, ini yang susah. Macam ni ada berapa puluh orang dekat sini. Sekali hari ini, sebab selalunya kata hari ada 10 orang riwayatkan hadis saya lah contohnya. Sekali hari ini, 9 orang tamunya tidur, satu orang dia riwayatkan hadis saja. Awak rasa semacam tak? Macam kan, betulnya? Ni mana datang hadis ni? Tapi orang ini adalah orang yang dulu juga riwayat. Sama juga dulu awak riwayat apa, awak terima riwayat dia. Sekarang dia riwayat seorang-seorang. Terima tak terima? Jadi asalnya, asalnya terima. Asalnya terima. Jadi ni sebab ni masalah kat sini, nak terima atau tak terima dia. Boleh? Jadi ilmu hadis dia, dia amat mendalam. Kurang-kurangnya saya dapat satu ataupun awak dapat juga kan, bahawa dia bukan, dia bukan terlampau simple saja. Macam dulu-dulu tu banyak yang simple-simple sajalah. Lemah dia jelas, lemah dia jelas. Kali ni lemah dia lain macam. Lemah dia bersalahan yang isu tu. Nah. Allah Allah bisawab tu juga bisa. Assalamualaikum. Teruskan membaca hadis yang berikutnya. Ada satu soalan yang kaitan dengan bab mushaf. Dan satu lagi soalan tadi dalam bab solat. Jadi tengah ambil soalan berkenaan dengan bab mushaf kerana ada kaitan dengan pembahasan kita tadi. Jadi soalannya begini, saya harap yang bertanya itu ada dasar dekat sini. Saya mempunyai beberapa mushaf yang sudah usang dan rapuh lembaran-lembaran ini. Bagaimana caranya untuk membuang mushaf-mushaf tersebut? Jika ia disimpan terlalu lama, ia semakin sukar untuk dibaca. Sukar. Jadi ini masalah mushaf yang tidak boleh dipakai lagi atau dah tidak berguna lagi. Jadi bagaimana nak buang? Jadi kita tahu bahawa macam mana pun kita tetap adalah mushaf ada padanya dalam Allah SWT. Jadi yang penting adalah kita nak buangnya mestilah bukan dengan menghinanya. Ya, jangan campak dekat dalam tong sampah bersama dengan sampah-sampah lain nanti dan sebagainya. Kalau kita buat demikian, tentu sekali berdosa. Jadi kita tidak lakukan dengan cara yang baik. Jadi ada beberapa cara yang boleh kita fikirkan. Kalau kita ada duit banyak, kita pergi dekat tempat shredder. Tempat apa? Shredder tu eh. Yang masuk je dia koyak-koyak-koyak semuanya lah. Jadi sebelum tu kita kena tanggal-tanggalkan dulu daripada dia punya kulit. Saya rasa sekarang dah ada servis macam tu. Tapi kalau kita tak mampu nak buat macam tu, susah ke? Apa kita boleh buat adalah kita bakar. Kita boleh, kita boleh bakar. Jadi jangan bakar barangan eh. Sebab itu ada undang-undang sebaliknya. Jadi kita bakar dengan pandai-pandai lah. Sama ada dalam rumah atau tempat jauh-jauh sikit, kita bakar. Dan lampu tu, kita kalau nak tanam, tak ada hal lah. Dan satu lagi cara, tapi saya tak suka cara ni, kita ikat dengan benda berat, batu ke apa semua, tercampak kat dalam sungai atau dalam laut, Benjamin Shears Bridge ke atau mana-mana lah. Cuma saya tak yakin apa tu dia tak naik balik atau dia tak rosak atau dia kena sebagainya. So nanti dia lama-lama dia reput ke apa, terlepas juga. Kalau dia makan ikan selamat lah. Ikan tu jadi habis korang. Jadi nampak macam ada dua cara kat sini. Shredding machine ataupun dibakar. Dan zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an, beliau telah mengumpulkan mushaf-mushaf lain. Kerana mushaf-mushaf ini penyebab istilahnya perbezaan bacaan-bacaan orang ramai. Jadi beliau satukan mushaf itu kepada mushaf yang telah diperiksa oleh komiti pentasihan Quran pada zaman itu. Jadi beliau telah membakar mushaf-mushaf yang lain depan para sahabat. Jadi bakar mushaf boleh. Dan juga dalam kisah Taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau mendapat surat daripada Raja Ghassan, Raja Kafir. Dekat situ dia sebut nama Allah dan beliau telah membakar surat tersebut. Okay. Jadi membakar boleh, tak ada pasal. Tapi lebih baik lagi kalau kita shred-shredkan dia, lebih bagus lah. Lepas tu, nah. Jadi kita teruskan kepada hadis yang berikutnya. Wa'anhu radhiyallahu anhu qal kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qal Allahumma inni a'udzu bika min al-khubthi wal-khaba'ith akhrajahu as-sab'ah. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW masuk ke kamar kecil, beliau mengucapkan, ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Jadi sediakan As-Sab'ah. As-Sab'ah empat ni campur dengan Bukhari dan Muslim dan enam. Jadi satu dia apa? Imam Ahmad dan Hanbal dalam Musnad. Jadi tujuh orang. Jadi kalau ada tujuh ni tak payah nak cek dia sahih ke tak sahih. Tak payah pakai muka gaji lah. Sebab dia tentu sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis satu lagi hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau amat mahir berkenaan dengan masalah bab-bab ini lah, tentang bab-bab hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau adalah khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi hadis ini dalam uslub kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Ini biasa Nabi sallallahu buat perkara ini, bukan sekali saja. Dan bila selalu Nabi sallallahu buat sesuatu pekerjaan, maka ulama mengambil perbuatan itu sebagai perbuatan sunnah. Boleh? Kecuali perkara itu adalah kecuali perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan adat kebiasaan, seperti pakaiannya begitu, pakaiannya begini dan sebagainya. Kalau dia dalam bab-bab itu, dia tak masuk dalam bab sunnah, walaupun Nabi SAW selalu pakai. Baik. Tapi kalau Nabi SAW bila pakai sesuatu, dia pakai dengan cara tertentu, daripada bahagian kanan dulu, ataupun dia ada baca doa tertentu untuk pakai pakaian, maka baru perbuatan itu, cara pakai itu baru dinamakan sunnah. Jadi kalau Nabi SAW tidur saja, selalu tidur, memanglah Nabi SAW selalu tidur, setiap hari dia tidur. Kan Nabi SAW tak tidur? Tidurlah, cuma tidur dia tak sama dengan kita. Kita tidur mati, Nabi SAW tidur mata je, hati dia tetap jaga. Bagaimanapun Nabi SAW tetap perlu tidur. Cuma Nabi SAW cara tidurnya, miring ke kanan dan sebagainya. Kalau yang itu selalu dibuat Nabi SAW, menunjukkan dia adalah satu sunnah Rasulullah SAW. Baik, jadi dalam hal ini, dia bukan masalah Nabi SAW selalu masuk ke khala tempat buang air ini. Jadi bukan itu sunnah, tiap-tiap apa ni hari kena pergi masuk apa ni tandas, itu sunnah. Tidak, ada perbuatan lain yang sunnah, iaitu membaca Allahumma. Allahumma maknanya ya Allah. Tapi ya itu dibuang, digantikan dengan mim dekat belakang. Jadi Allahumma. Sebab itu kita tak cakap ya Allahumma. Ya Allahumma tak ada, kecuali dalam syair-syair tertentu sajalah. Dalam beberapa syair yang syar, syair pun ada syar juga. Syair yang apa? Yang ganjil-ganjil ada ya Allahumma. Tapi kalau yang fasih, mereka sama ada sebut ya Allah ataupun Allahumma. Jadi maknanya wahai Allah. Jadi kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu daripada ibadat, dan ia termasuk ibadat yang amat penting sekali, sebab dia termasuk bab doa. Dan syarat berdoa, syarat apa juga ibadat, hendaklah ada tauhid. Jadi hendaklah kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid itu semua milik Allah, dan jangan kamu berdoa bersama Allah seseorang pun. Baik, jadi siapa yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, minta pada dia, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah jadikan andalan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah. Dan itulah sebesar-besar itu. Dan kalau dia mati tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dia telah mati sebagai seorang yang musyrik, dan dia akan kekal dalam api neraka. Yang itu hukum apa ni berdoa hanya silap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seru nama-nama Allah Subhanahu wa taala, jangan panggil Jesus ke, oh my Lord ke, nanti oh father ke, itu semua jangan. Jeez pun tak boleh. Orang dah biasa ikut cerita orang putih, jeez, jeez, oh jeez, apa-apa lagi. Jadi ini semua perkara yang selalu di ataupun lama-lama yang diadakan oleh orang-orang kafir. Sebab itu Allah SWT berfirman, walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama baik, dan tinggalkanlah perbuatan orang yang mengilhad, yang menyeleweng dalam nama-nama itu. Maka kami akan balas mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi makna ilhad adalah miring, menyelewengkan. Jadi nama Allah SWT, patutnya Allah contohnya dia jadi feminin kan, Latah. Nama Allah SWT Al-Aziz dia feminin kan, jadi Al-Uzza. Dan nama Allah SWT Al-Mannan dia tukar jadi Al-Manata, feminin kan lagi. Ataupun dia ada dengan nama nama bagi Allah SWT yang bukan nama Allah, Al-Maqsud. Jadi ada orang nama Abdul Maqsud, sedangkan Al-Maqsud bukan nama Allah SWT, tapi di Mesir banyak orang Abdul Maqsud. Mungkin orang ambil dari doa Sufi yang masyhur, Ilahi anta maqsudi, peribadah matlubi. Jadi Abdul Maqsud, Abdul Matlub tak boleh. Sebab maqsud dengan matlub, walaupun maknanya yang dituntut, yang dituju, tapi itu bukan nama yang Allah SWT namakan dirinya dalam Quran maupun dalam hadis. Baik, kita tak boleh pandai-pandai letak nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun orang-orang Kristian, mereka juga meletakkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Hab ataupun Father ataupun Allah Tuhan ataupun Holy Spirit, mereka kata ini semata nama Allah dan selainnya, maka itu semua tak boleh. Adapun adakah nama Allah itu khusus untuk orang Islam sebagaimana polemik di negeri jiran, itu cerita lain. Asalnya nama Allah itu bukan khusus untuk orang Islam. Jadi itu pembahasan lain. Jadi Allahumma adalah doa yang selalu dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan berhenti dekat Allah saja ataupun Allahumma, sebutkanlah apa yang kita ajarkan, apa yang kita minta. Jadi di sini inni a'udzubika, sesungguhnya aku a'udhu maknanya berlindung atau minta perlindungan denganmu, yaitu dengan kau wahai Allah SWT. Dengan kau maknanya dengan zat Allah SWT dan segala sifat-sifat Allah SWT yang boleh melindungi aku. Dan antara sifat Allah SWT adalah yang maha mendengar, maha mengetahui, maha kuasa. Jadi kita kalau nak minta pada seseorang, hendaklah dia apa? Maha mengetahui, dan hendaklah dia maha mendengar. Sebab kalau kita seru pada orang yang tak boleh dengar apa pun, macam seru pada patung, patung boleh dengar apa yang kita cakap? Tak boleh. Kita duduk kat situ, kita pekik, kita apa meraung-raung kat patung pun, dia tak akan apa, tak akan bangun. Aku dengar tak payah pekik-pekik. Sebab tu perbuatan orang yang meniru-niru kat kubur ni semua perbuatannya salah besar. Sebab dia minta mereka yang tak boleh dengar lagi. Sebab orang yang mati dah tak boleh mendengar, itu semua orang tahu saya rasa, melainkan orang sufi je tak tahu. Mereka masih kata lagi orang mati boleh dengar, sedangkan Allah SWT kata apa? Innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kau tak dapat buat orang yang mati mendengar. Siapa? Muhammad tau, bukan kita. Kita memang tak ada magic. Tapi kalau Nabi SAW yang ada wahyu apa pun, tak boleh buat orang yang dah mati mendengar. Sebab itu kalau orang yang Allah dah tutup hati, orang yang masih hidup dari orang kafir Quraisy, kalau Allah tak mau dia dapat hidayah, kau seru macam mana pun, macam kau seru orang yang mati, dia tak akan dengar. Itu sebab turun ayat tu banyak kali dalam Quran. Saya katakan banyak kali. Baik, jadi kenapa kita, sebab itulah yang dipaham oleh apa? Bila-bila ayat-ayat macam tu turun, kita tak jumpa sahabat-sahabat ataupun orang Quraisy kata, bohonglah wahai Muhammad, Quran kau bohong, orang mati boleh dengar apa? Ha, tak pernah orang cakap macam itu ke? Semua terima. Kita tak jumpa dalam mana-mana kitab ada sebutkan bahawa sahabat bantah tentang perkara ini. Menyatakan bahawa mereka semua tahu bahawa orang mati tak boleh dengar. Sebab itu bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah kumpulkan mayat-mayat orang-orang musyrikin yang terbunuh dalam peperangan Badar, nak dimasukkan mereka semua dalam telaga-telaga Badar tu, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuba mula berpidato. inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fa wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Kami telah mendapati janji Tuhan kami pada kami benar. Apakah kamu telah mendapati janji Tuhan kamu benar? Kami dah dapat kemenangan, kamu dapat tak kesiksaan? Jadi Umar bin Khattab tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, macam mana kau cakap orang dah mati? Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat faham orang mati, boleh ke tak boleh dengar? Tak boleh dengar. Dan Nabi SAW tak kata, Umar kau salah, sebenarnya orang mati boleh dengar. Tak cakap itu. Tapi Nabi kata, mereka sekarang ini, dengan mereka sekarang ini lebih dengar apa yang aku katakan daripada korang, daripada kamu. Maknanya sekarang ini. Jadi bukan maknanya dia dengar dan biasa. Jadi memang asalnya mayat tak boleh dengar. Tapi ketika itu dia dengar dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi balik kepada kepada minta perlindungan, mesti minta daripada Zat yang Maha Mendengar. Dan kalau dia hanya tahu, dia hanya dengar, tapi dia tak boleh buat apa-apa, tak boleh bimbing kita, apa kita minta dia? Minta kepada orang yang dengar tapi lemah. Jadi ini jenis minta ya, yang Maha Berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita minta ini bukan minta sesuatu yang biasa. Kita minta biasanya perlindungan. Kita minta perlindungan yang luar biasa, iaitu minal khubuthi wal khaba'i, daripada al khubuth. Dimaknakan kat situ sebagai syaitan-syaitan lelaki. Dan al khaba'i daripada syaitan-syaitan perempuan. Inilah tafsiran yang paling tepat terhadap makna al khubuth atau kalimat al khubuth atau al khubuth, sama ada baris depan atau baris mati, ba'i wal khaba'i. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan al-khubth itu adalah kejahatan. Ini adalah kejahatan. Ada yang mengatakan al-khubth itu adalah al-kufur, kekufuran. Ada tiga pendapat lagi. Aku berlindung daripada kejahatan, aku berlindung daripada kekufuran. Tapi yang benar adalah aku berlindung daripada syaitan jantan atau lelaki dan syaitan yang betina. Dan adakah selain daripada Allah yang dapat melindung seseorang itu daripada kejahatan syaitan, sama ada dia bersinga atau berjantan? Itu saya tidak ada. Sebab dia termasuk daripada alam yang lain. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Ingat lagi kita ni cerita kemarin, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Dalam surah Al-A'raf Allah SWT berfirman, sesungguhnya dia, iblis ini, syaitan, dia melihat engkau dan dia dan kabilah dan geng-geng dia semua nampak kamu. Min haitsu la tarawnahu, daripada mana yang kamu tak boleh lihat mereka. Ini nak berikan daripada advantage ke tidak terhadap kita nak lawan dengan musuh yang boleh nampak kita, kita tak boleh nampak dia. Ini memang susah nak lawan. Macam mana nak lawan? Jadi memang tak ada senjata boleh lawan sebenarnya. Kalau nak ikutkan, nak tembak buta je baru boleh menang. Tembak sembarang tu, tembak mana-mana baru menang. Sekali dekat tepi kita buat penat je, tembak galak. Jadi tak ada jalan nak menang daripada musuh ini kecuali dengan al-isti'adah, yang minta perlindungan kepada Allah SWT. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selalu, setiap kali masuk tandas. Dan kenapa pula bila masuk tandas? Sebab tandas itu adalah tempat qada hajat. Dan hajat tu kita tahu apa dia lah, muai kecil ataupun yang besar. Jadi dia najis, tempat kotor, dan itulah tempat tinggal jin-jin yang jahat, yang kita namakan dia sebagai syaitan. Ada pun jin-jin yang baik. Ada tak jin-jin baik? Adalah. Jin-jin yang soleh, maka dia tak akan duduk tempat kotor-kotor. Yang kacau kita ni adalah jin-jin jahat. Baik, kemudian berlindung kepada Allah SWT terhadap syaitan. Ini memang ada dalam Al-Quran. Sebab itu Allah SWT berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اِدْفَعْ لِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dan tidak sama kebaikan al-hasanah dan juga tak sama kejahatan. Yang ini berkaitan dengan seseorang dengan musuhnya. Ini orang Islam dengan musuh. Kebaikan daripada kita orang Islam takkan sama dengan kejahatan daripada musuh kita. Tapi Allah SWT tetap suruh kita idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Dia jahat-jahat dengan kita, kita jangan balas-balas, tapi kita buat baik. Ini bukan pengecut, ini bukan bacul, tapi ini apa ni? Ini hikmah, ini taktik Allah SWT ajar. Yang penting lepas tu dia tak kacau kita. Sudahlah. Okay. Idfa' billati hiya ahsan. Nanti apa yang berlaku? Fa'idha lari bainaka wa bainahu adawatun. Maka tiba-tiba di antara kamu dan antaranya yang ada permusuhan itu adalah alaka'annahu waliyun hamin. Seolah-olah antara kamu ni ada kesahabatan yang karib, yang dekat. Pasal apa? Kita buat baik dengan dia, dia nak buat jahat dengan kita pun tak boleh. Ada orang macam itu, dia nak kasih kita marah apa semua, tapi kita baik dengan dia, kasih dia hadiah, ajak belanja makan. Dia nak kacau kita pun tak boleh. Kau habis, dia selalu dengan geng-geng dia selalu entah-entah. Jadi kita ajak dia mari makan, dia nak buat baik, dia nak buat jahat dengan kita pun tak boleh. Itu bagus tak bagus cara dia tu? Tapi memang tu yang Quran ajar. Ada orang, kita buat macam itu sudah, jangan balas balik. Ka'annahu waliyun hamim. Tau-tau jadi macam apa? Macam sahabat yang qarib. Jadi maknanya kita kena bersabar. Tapi bukan semua orang boleh buat macam ni. Ada orang bila dah kena fitnah, dia dah kena apa-apa, tak boleh tahan ni mahkamah terus. Sebab apa? Yang boleh buat ni, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Tak ada yang dapat lakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dhu hazmin 'azim. Dan tidak ada yang dapat lakukannya kecuali orang dapat satu bahagian yang besar, yang daripada apa? Daripada kesabaran. Itu semua tentang musuh-musuh manusia. Apa dalilnya? Awal lihat ayat selepas. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Ada pun apabila datang daripada syaitan satu nazghun, satu kacauan, kita katakan. Apa kita buat? Buat baik dengan dia balik. Macam mana buat baik? Ini syaitannya, musuh syaitan tak boleh. Allah SWT perintahkan kita fasta'id billah. Ketika itu hendaklah kau berlindung kepada Allah. Sebab innahu huwas sami'ul 'alim. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah. Jadi waktu kata ulama tafsir bahawa dalam masalah gangguan jin, gangguan syaitan, tak ada jalan lain kecuali apa? Al-isti'adah, berlindung kepada Allah Subhanahu Taala dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan bahawa Allah SWT Maha berkuasa untuk melindungi kita. Bukan macam sebagian orang, Allah boleh lindung kita macam tak boleh, tapi kalau bomoh tu boleh, kalau ustaz tu boleh, dia lagi power. Dan misai lagi panjang daripada janggut dia, maknanya dia lagi power. Bomoh kan selalu hitam. Lepas tu jangan misai dia sampai tutup mulut semuanya. Dengan dia punya, dengan dia punya apa tu, dengan dia punya headband dia dan sebagainya. Itu yang berlaku zaman zaman dulu. Zaman dulu mereka kalau nak minta perlindungan daripada jin, mereka minta kepada apa? Pada jin. Mereka minta chip jin untuk selamatkan mereka daripada jin. Ini masalah lah. Dalam surah tu jin apa dia? Wa annahu wa innahu. Wa annahu. Kalau masuk tengah-tengah lagi tu saya ingat. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna li rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Adalah sekumpulan daripada lelaki-lelaki manusia, bangsa manusia, minta perlindungan dengan segolongan apa? Lelaki daripada jin. Maka apa yang berlaku? Fazaduhum raqqa. Maka jin tu jadi makin apa? Bongkak dan sombong angkuh. Sebab makin kita minta pada dia, makin dia apa ni? Dia angkuh dengan kita. Sebab tu kata hadis terhadap ayat ini bahawa mereka ni orang Arab bila turun nak kemah dekat satu wadi, mereka kata a'udzu bi sayyidi hadzal wadi, aku minta perlindungan dengan pemimpin ataupun penghulu wadi ini. Maknanya apa? penjaga ya, penjaga dia jin juga, daripada jin-jin lain ni. Jadi itu satu syirik. Ada tu Rasulullah SAW bila meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan sihir, kedukunan dan sebagainya, selalu diorang tak buat kat tempat bersih-bersih. Tempat masjid tu kat mana, masjid jauh lagi lah, mereka lah. Mereka selalu buat kat tempat kotor-kotor, gua-gua, curuk-curuk mana, pergi buta dan sebagainya. Nah, baik, tadi kita katakan bahawa jin-jin jahat ni lah yang duduk kat tempat kotor-kotor. Tapi jin baik duduk kat mana? Jadi yang penting mereka tak duduk kat tempat kotor-kotor. Sebab tu kalau tempat rumah kita kotor, tu memang tempat nanti jin masuk. At least dalam toilet tu lah. Tapi kalau kita punya rumah lain, bilik lain pun macam toilet, jin masuk. Lepas tu nanti dia akan kata, ustaz saya pun kacau, dia tidur asyik gitulah, inilah macam-macam saya dengar dan seterusnya. Tak, rumah dah kotor. Nah, baik. Sebab itu daripada sudut bukan rumah saja tempat tinggal, dari sudut personal hygiene pun Islam suruh kita kira bersih, buang bulu ketiak, pakai wangi-wangi, siwak dan sebagainya, lagi-lagi dalam majlis ilmu, supaya jauhkan diri kita daripada syaitan, daripada jin jahat. Sebab jin jahat tak suka tempat wangi-wangi, tempat baik-baik. Nah, ini masalah daripada yang isap rokok. Sebab memang dia betul. Sebab tu kumuh-kumuh pun dia main apa? Dia main asap tiup sana. Itu banyak yang kena fikirkan. Ini tak sengaja sebenarnya. Tapi poin dia adalah tukang sihir selalu buat benda dengan benda kutuk-kutuk. Darah haid lah, bercampur dengan ayat Quran lah, lepas tu dengan najis apalah apa semuanya. Nanti yang dia sihir-sihir kan. Itu banyak kita dengar dekat Saudi. Pasal Anulah cakap macam kita discriminate lah. Tapi bila orang-orang luar negeri, saya tak nak cakap sebuah negeri, negeri mereka banyak buat sihir, mereka tak puas hati dengan dia punya tuan, dia punya apa? Dia punya tuan aja, dia punya employer aja, terus mereka pun sihir-sihir kan. Banyak dah kena tangkap lah. Kena tangkap, mereka kena bunuh. Sebab hukum sihir dalam Islam kena bunuh. Darah haid letak campur dengan apa ni, dengan Quran lah, dan apa semuanya mereka buat. Mereka sihirkan tuan dia dan seterusnya. Jadi kita elakkan daripada perbuatan-perbuatan ataupun keputuran. Lagi satu perkara adalah kerana khubuti wal khabair. Tadi soalan tadi, jin tak tinggal, jin baik tidak tinggal pada tempat yang kotor. Jadi kata ulama mereka tinggal di mana? Tempat-tempat yang usang, yang tak banyak orang tinggal. Itu tak semestinya tempat kotor. Jadi tempat rumah-rumah kosong, rumah yang dah roboh ke apa, ataupun dalam perigi buta, itu memang tempat jin baik-baik tinggal. Kadang-kadang mereka tinggal dekat rumah orang, tapi biasanya mereka tak bolehlah tinggal, kecuali kalau orang tu izinkan dia tinggal. Saya tak main-main ni. Pasal bab jin ni bab raib, saya mesti dah bawa dalil. Apa dalil? Dalil dia dalam peristiwa perang Khaibar tahun berapa hijrah? 6 hijrah. Yang peperangan antara orang-orang Islam di Madinah dan orang-orang Yahudi di Khaibar. Ada seorang sahabat baru kahwin. Jadi minta izin dengan Rasulullah SAW, nak baliklah, nak jumpa isteri dia. Orang pergi jihad, sahabat pun ingat isteri. Tapi ada orang tak ingat-ingat isteri, tak boleh balik. Duduk kat kedai kopi sampai apa? Sampai subuh. Tengok bola apa semua. Sahabat ingat isteri tengah jihad. Nabi SAW izinkan dia tak? Izinkan. Bila balik saja, dia nampak isteri dia kat depan pintu rumah dia, tak pakai tutup aurat apa semuanya. Dia dah marah. Apa hal isteri aku baru kahwin, dia dah keluar nak cerita lain aja. Jadi baru dia nak buat, dia dah pukul ke apa isteri dia. Isteri dia cakap, jangan buat apa-apa dulu, kau pergi masuk dulu dalam rumah, kau tengok dulu, lepas ni kau nak buat apa dengan aku, buat. Jadi dia pun masuk dia tengok ke atas katil dia, ada seekor ular sepanjang katil, ular besar, dan dia sedang pegang, dia bawa lejihat, dia sedang pegang tombak. Jadi dia pun bunuh ular tersebut. Baik, orang kat luar tak tahu apa yang berlaku, tapi bila mereka masuk, mereka dapati ular mati dan lelaki itu pun mati. Kata apa ni isterinya itu, aku tak tahu siapa yang mati dulu. Jadi Nabi SAW dapat berita ini. Nabi SAW kata, sesungguhnya teman saudara-saudara kamu daripada bangsa jin pun berhijrah ke sini. Innahum la yuhajiruna ilaiha kama tuhajiruna ilaiha antum. Yani mereka pun berhijrah ke Madinah ni sebagaimana kamu berhijrah ke Madinah. Orang Islam kan hijrah ke Madinah, jin pun hijrah ke Madinah rupanya. Jadi mereka nak duduk dekat-dekat dengan orang Islam. Baik, tapi jin ini, kawan jin ini, dia dah sesat ke, termasuk dekat satu rumah sahabat. Dia pergi tidur kat atas katil sahabat tu, habis. Jadi bila dia bunuh pula tu, sebenarnya dia sedang bunuh apa? Bunuh jin. Jadi jin tu dah mati. Kata Rasulullah SAW, maka kawan-kawan jin tu, mereka geram, mereka balas dendam, mereka bunuh balik sahabat tu, mati sahabat. Jadi Nabi SAW kata, kalau kamu jumpa ular-ular di dalam rumah kamu, maka hendaklah kamu minta izin tu amiruhum salasan, minta izin tiga kali. Ada kata tiga kali, ada kata tiga hari. Kalau tiga kali okey juga. Aku nak engkau keluar, bukan minta izin. Tu amiruhum maknanya apa? Suruh dia keluar. Tapi buat tiga kali, suruh dia keluar, dia tak keluar. Degil ni tak dengar apa aku cakap. Memang dia tak terima pun. Buat cakap lagi. Kalau tiga kali dia tak keluar juga, maknanya dia bukan, dia bukan ular jin, tapi dia apa? Dia ular betul. Maksud tu pandai-pandai lah awak guna ke tangkap, panggil orang zoo ke apa. Kalau tidak, awak kena balik dengan dia. Kalau tiga kali okey kan? Kalau ikut salatan tu maknanya tiga hari masalah. Tiga hari kena duduk dengan ular. Kalau dia ular, satu hal juga. Kalau dia jin, lagi satu hal. Baik. Itu dalil dia. Semua tahu kan hadis sahih? Ada pun riwayat-riwayat kira saksi mata banyak. Ini saya dengar daripada ulama-ulama juga. Mereka kata bahawa jin ni ada yang tinggal dekat perigi buta di Mesir lah. Sebab syekh ni daripada Mesir. Dia ceritakan bila malam raya, orang tak tidur malam. Macam kita juga. Bukan orang Melayu je malam raya tak tidur. Orang Arab pun malam raya tak tidur. Orang Mesir. Jadi orang perempuan dia akan apa ni, cuci rumah dia. Jadi dia ambil air dekat perigi ke. Sama ada perigi tu, bukan perigi buta lah. Itu perigi celik lah. Perigi ada air ni. Nanti orang lelaki sibuk sebelah sana buat apalah semuanya. Malam-malam buta. Jadi kisahnya, ada perempuan tu nak ambil air dekat perigi tu. Satu dia dengar suara dari dalam perigi. Korang tak tu diam ke? Tunggulah, subuh dulu. Kita orang dengan air pun tak senang. Dia perang tu maknanya. Tapi dia cakap dalam Mesir. Amin. Jadi, diorang tak heran pun. Tak heran. Sebab tu dah biasa. Pasal tu tempat tinggal ya. Jin. Jin tu tak ada apa. Tinggal kat situ. Dan tak tahu kat sini ke kat mana ada cerita kan. Bahawa ada satu syekh ni, nama dia pun saya ingat lagi, syekh dia, dia ada kelas dalam masjid. Kelas dalam masjid, kelas agama. Jadi satu hari duduk kat rumah dia waktu duha, waktu malam nasib baik, waktu duha. Jadi ada datang sekumpulan jin. Jadi mereka kata kepada syekh, wahai syekh, kami tak sedap. Kami inilah antara anak murid kau dalam masjid tu, yang belajar kitab fiqh tu. Sebab apa? Kami datang hadir dalam kelas kau, kami tak minta izin kau, wahai syekh. Sekarang ni kami nak minta izin kau, boleh tak kita belajar kat dalam kelas kau? Apa jawab syekh? Jawab syekh, boleh. Kata ada syarat. Jangan sekali-sekali kau tunjukkan diri kau pada anak murid aku. Sama ada kau yang kena ataupun mereka yang kena. Yang ni mereka yang mereka pukul jin-jin, pukul-pukul anak murid dia. Okay. Maknanya mereka hidup sama-sama kan. Ada jin-jin baik tu, dia sama dengan majlis ilmu dan apa sebenarnya. Wallahualam. Baik. Jadi ini bukan satu mustahil. Ada satu cerita yang lagi pelik. Ceritanya bahawa jin itu tinggal dalam rumah, dan ahli keluarga dalam rumah tu memang dah biasa diorang tinggal. Diorang sampaikan apa tu, kata jin ini tiap-tiap waktu solat dia akan keluar pergi masjid. Lepas tu dia balik semula. Kita tak kacau dia, dia tak kacau kita. Tapi kita tahu dia ada kat situ. Sampai macam itu saja. Jadi menunjukkan bahawa apa tu, apa ni, wallahualam, bahawa jin-jin baik dia tak duduk dekat tempat yang jahat-jahat, tempat yang kotor-kotor. Baik, sebab itulah Nabi SAW bila nak masuk tandas tempat yang najis, Nabi SAW minta perlindungan daripada jin jantan, jin lelaki dan jin betina. Jadi itulah sunnahnya. Kemudian ada pembahasan Rasulullah SAW kenapa minta perlindungan terhadap jin, bukan dengan Nabi SAW dipelihara oleh Allah SWT. Wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah, Allah itu memelihara kau oleh Muhammad daripada nas lah, tadi manusia, jin tidak. Tentu Nabi SAW juga dipelihara daripada segala gangguan sebenarnya. Tapi kata ulama, Nabi SAW buat demikian untuk mengajar umatnya untuk bagaimana nak menghambakan diri mereka, ubudiahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, wallahu alam, sebab Nabi SAW dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan kita baca sekejap. Sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia. Wah, adakah ini sahih? Jin yang paling baik adalah manusia yang paling buruk, mana mungkin? Kalau jin pun boleh, jin itu mukallaf, dia pun diciptakan oleh Allah SWT walaupun daripada api, tapi dia tidak diciptakan melainkan untuk menyembah Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT, beramal soleh. Mungkin diorang solat, mungkin diorang keluarkan zakat, mungkin diorang apa, mungkin diorang ada dakwah, belajar ilmu. Belajar ilmu tadi dah tentu mereka belajar. Baik, entah-entah jin lebih baik daripada banyak manusia. Bukan sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia. Tak mungkin. Saya rasa ni tak boleh. Dan seluruh maknanya tak betul. Sebab pada jin yang dengar Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW waktu subuh, masuk Islam. Dan jin tu ada cerita di dalam Quran. Wa'id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Falamma hadaru qalu ansitu. Ingat tak apabila kami arahkan satu kumpulan daripada jin kepadamu untuk mendengar Quran yang Nabi SAW baca. Apabila mereka hadir, kumpulan jin yang hadir, mereka kata ansitu, semua diam. Mereka ini sedadak. Sebagian kita bila orang tengah cakap masih lagi nak berbuat, dan jin pun tahu adab, dengar Quran semua diam. Ansitu bukan istimak, istamimu, tapi ansitu ada perhatikan dengan intentif, habis pelajaran tadabbur tu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mudhirin. Apabila dah selesai dengar, mereka pun balik. 7 jam juga mereka balik kepada kaum mereka. Kat mana tu kita tak tahu cerita. Dan mereka jadi pendakwah lepas tu. Itu ceritakan apa dah. Qalu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami, kami telah dengar sebuah kitab yang diturunkan selepas Musa. Dan seterusnya menunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Marilah masuk Islam dan sebagainya. Kalau tidak, kamu akan dapat azab dan seterusnya. Itu cerita banyak dalam surah Al-Ahqaf. Takkan jin macam itu? Sebaik-baik jin lah seburuk-buruk manusia. Tak mungkin. Itulah saya katakan, dia lebih baik daripada kebanyakan, mungkin banyak manusia. Nah, kemudian adakah jin yang hidup, yang dengar Quran, yang masuk Islam zaman Nabi SAW, adakah mereka sahabat? Apalah, Abi Ustaz cerita panjang. Ada kitab cerita pasal jin, kitab tulis oleh ulama. Saya takkan baca cerita sembarang-sembarang. Imam Suyuti ada kitab tentang masalah jin, kahwin dengan jin, anak jin dan sebagainya. Baik, jin yang jumpa sahabat, jangan jumpa Nabi SAW, sahabat tu kan? Itu permasalahan. Jadi kalau jin yang jumpa Nabi SAW tu, dalam Quran tu, hidup zaman sekarang, kita jumpa jin tu, kita dah kira apa? Kita dah kira tabi'in, kita dah sama level dengan Imam Zuhri. Taruhlah jin tu bawa hadis dari Nabi SAW, teriwayatkan daripada dia. Wah, kita punya sanad tinggi betul. Itu ada dibahaskan oleh ulama. Wallahu a'lam. Tapi ada satu makhluk, sebenarnya cerita dia macam cerita jin tadi juga, tapi orang semua tak namakan dia jin sebab dia daripada manusia. Tapi status dia macam dia jin atau malaikat. Siapa? Khidir. Khidir ni yang ada dalam Khidir, dengan sebutan sebenarnya Khadar lah. Khadar katanya disebutkan sebagai Khadar daripada kalimat khudra ataupun hijau, sebab bila dia duduk keliling tempat dia tu, rumput-rumput dia semua hijau. Lepas tu dia namakan Khadir. Ada kata dia pakai apa? Dia pakai baju hijau, sebab tu orang-orang tu suka pakai baju hijau. Yang penting kat sini, dialah guru Nabi Musa AS. Sebab Nabi Musa AS dia pernah berkata satu hari bahawa aku tak tahu ada orang lebih alim daripada aku. Dia sangka itulah dia. Sebab dia lah Nabi, Nabi dapat wahyu, Nabi yang paling alim. Dia tak rasa ada orang kat dunia ni yang lebih alim daripada dia. Sekali datang wahyu, Allah SWT kata, tidak, wahai Musa, kat sana ada orang yang alim daripada engkau. Jadi Nabi Musa pun disuruh cari. Dan kita tahu macam mana dalam kisah surah Al-Kahfi itu, suruh cari dan dia bawa teman dia jalan jauh. Jalan amat jauh kat Padang Pasir sampai Majmu'al Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Lepas tu ikan tu akan apa ni bergerak, ha, baru tu kamu akan jumpa. Jadi jalan berhari-hari lama. Ceritanya nak apa? Nak mengajar baru nak cari ilmu tu bukan senang. Alah dah sampai, kita patah balik. Sampai mereka jumpa Abdan min Ibadina, seorang hamba. Maksudnya manusia lah, daripada hamba-hamba kami. Tapi biasanya atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami telah berikan kepadanya rahmat daripada kami. Rahmat dalam Al-Quran kata Syekh Syengkiti banyak menunjukkan wahyu. Sebab tu banyak orang kata Khidir tu adalah seorang nabi. Baik, yang penting dan kami juga berikan dia ilmu min ladunna. Itu yang asal usul ilmu laduni kat situ. Yang ilmu direct daripada Allah SWT, tak payah belajar, tak payah pergi sekolah. Nah, yang penting dia punya hati bersih aja. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Imam Ghazali Ihya'ul-Muddin selalu tulis tu, kamu bertakwa kepada Allah, Allah ajar kamu. Tak payah belajar, Allah akan ajar. Baik, padahal tafsir ayat itu lain. Nah, kalau aku lihat, jadi dia jumpa, jadi pun Nabi Musa AS minta izin nak belajar dengan dia. Dia kata, engkau tak akan sabar belajar dengan aku. Baik, dia kata, aku akan sabar punya. Baik, kalau engkau nak belajar juga dengan aku, syaratnya apa? Kau jangan tanya aku apa-apa. Sampai aku sendiri yang terangkan. Sampai aku sendiri yang terangkan. Bukan sampai bulan depan, bukan sampai minggu depan, bukan sampai 10 tahun depan. Ini bila-bila dia kalau nak kasih tahu lagi 100 tahun pun, kalau mereka hidup panjang, kamu kena sabar wahai Musa nak dapat ilmu itu sampai 100 tahun. Itu syarat yang sebenarnya susah. Tapi Nabi Musa AS on, boleh. Jadi dengarkan, dia boleh ikut syarat tersebut. First test dia tetap boleh tahan. Dah tumpang naik apa? Naik perahu. Dah bagus-bagus. Lepas tu perahu tu pula milik orang-orang miskin. Yang bukan miskin sahaja, dia perlukan perahu-perahu, kapal-kapal tersebut untuk cari makan. Yang maluna fil bahar. Maknanya mata pencarian dia pada apa? Ha, pada perahu tersebut. Dia boleh, apa dia panggil tu? Dia boleh lubangkan, dia boleh dia boleh rosakkan perahu tersebut sampai dah tak boleh jalan. Nabi Musa marah, apa ni tak ingrateful. Orang dah tolong kita naik perahu, lepas tu kita rosakkan pula. Kan? Aku kata jangan tanya. Tapi tak jawab lagi. Okey, minta maaf. Lepasnya aku tak tanya lagi. Seterusnya, lepas tu apa ni, jumpa satu budak. Ini lagi teruk. Dah jumpa budak. Budak kecil. Bukan budak dah balik. Tak tahu dia bunuh whole blooded. Lagi Nabi Musa tak boleh tahan. Ni kat dalam agama aku, engkau kena bunuh. Kisos. Betul tak? Sebab kisos ada zaman Nabi. Ataupun ada dalam Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Jadi dia pun tanya, kenapa kau bunuh satu budak yang tak berdosa? Laqad ji'ta syai'an nukra, kau telah datang dengan satu kemungkaran yang besar. So dia Musa tak boleh tahan. Kan aku kata jangan tanya. Nah, okey okey. Kali ini kalau aku tanya lagi, habislah aku tak layak nak ikut kau lagi. Nah, baik. Jadi jalan lagi sekali, kita last punya cerita adalah bagaimana mereka masuk dekat satu kampung, minta makan, minta tempat tinggal, semua tak layan, semua pelukit, tak mau tolong Ibnu Sabil. Sedangkan ni dua orang dan sebarang orang tak. Nabi, orang yang alim, ataupun dua-dua orang, ataupun dua-dua adalah Nabi Allah SWT. Ini bukan bahawa orang alim pun boleh apa ni, boleh diuji oleh Allah SWT. Nah, bukan mesti naik first class dan duduk kat five star hotel dan sebagainya, tak semestinya macam tu. Ala kulihat, apa ni, mereka jumpa satu rumah yang nak roboh. Jadi cepat-cepat si Khidir alaihi salam itu dia betul lah. Tuan Nabi Musa tanya lagi. Tapi kali ini tanya dengan apa ni? Dengan beralas. Sebenarnya dia question tau. Kenapa kau buat gini? Tapi dia cakap, kalau patutnya kau diminta upah kau buat rumah ni. Maksudnya apa? Tak patut kau buat ni. Ni kampung tak bagus punya. Orang dia. Buat apa kita tolong dia orang? Maknanya dia, walaupun dia tak tanya secara langsung, tapi maknanya, maknanya tanya juga kan, syaratnya jangan tanya, dia tetap tanya juga. Itu dia. Baik, dekat sini tanya ada dua macam. Ini anak murid dengan guru pun sama juga, dengan ustaz pun sama juga. Ada orang tanya je, dia belan aja. Tanya terus, mana ustaz, mana boleh gini-gini, ni semua salah. Terus dia entah ustaz je. Itu memang ada satu. Tapi ada orang, dia pakai kata-kata yang halus, tapi dia tetap apa? Tetap entah juga. Pun tak boleh juga sebenarnya. Yang boleh apa? Saya muskil lah perkara ini. Ustaz kata gini. Apa dalil? Cakap dengan kita okey juga. Jangan pula laga-lagakan ustaz tu, laga-lagakan ulama. Ustaz kata gini, tapi syekh tu kata macam gini. Itu memang bukan apa? Bukan tanya nak tahu, itu tanya nak tentang. Ini semua adab-adab lah. Adab-adab belajar. Baru ada barakah. Yang penting dah lepas tu memang cara mufarakah, engkau tak layak lagi, engkau pun dah kata tak boleh ikut aku, tak nak ikut aku. Jadi sekarang baru diceritakan tentang takwilnya. Ini sebab dia buat ini, buat ini, buat ini. Detail memo dia. Jadi yang penting ni tentang Khidir. Walah ni cerita sampai pukul 10 tak habis. Kita pendekkan sikit. Khidir ni hidup zaman Nabi Musa AS. Tak tahu berapa ribu tahun sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Musa AS. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Dah 500 tahun. Ya, setengah abad. Baik. Jadi mereka kata Khidir ini tak mati-mati. Dia hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja dia kalau dia tak mati-mati? Kerja dia adalah melantik wali-wali kat atas muka bumi. Dan dia macam sekretari wali-wali lah. Tapi dia sendiri bukan apa, dia tak ada hole apa-apa pun lah, dia sekretari je. Jadi bila ada orang yang layak jadi wali, dia akan datang pada orang tersebut. Mungkin seorang tu dah banyak mujahadah, banyak zikir, banyak apa semuanya, ha, kan? Nanti dia akan lantik orang tu jadi wali. Nanti sekali Khidir akan kumpulkan wali-wali ni, jadi semua bertemu, meeting lah satu orang tu. Itu ikut kepercayaan diorang. Itu zaman Nabi SAW dan juga sampai sekarang. Bahkan kebanyakan tarekat-tarekat, hampir tak ada tarekat yang tidak percaya, tidak berakidah dengan kehidupannya Khidir alaihissalam. Satu tarekat mengatakan bahawa kami dapat tarekat kita, kami dapat zikir kita daripada apa? Daripada Khidir alaihissalam. Saya dengar dari bapak saya dengar bahawa dia telah bertemu dengan Khidir. Itu dia. Cerita dia semua sama, bertemu dengan Khidir. Lepas tu dalam cerita tersebut bahawa ada seorang datang jumpa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia tanya ajarkan aku satu doa lah dan sebagainya. Pendek cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh apa ni, Khidir ajarkan dia. Khidir kata, apa yang aku nak ajarkan? Bacalah zikir ni. Itulah Khidir ajarkan pada orang tersebut. Jadi aku dengar daripada Khidir, dengar yang itu aku sampaikan kepada engkau tarekat. Faham? Pendek je sanad dia, macam gini je, 5-6 orang ni, tak tahu dah sampai pada Rasulullah SAW. Sebab apa, macam mana diorang boleh dapat syokat? sebab dia orang ada jin tu. Ha, tu dia. Macam tadi jin kalau boleh hidup sampai sekarang, macam itulah kader kalau hidup sampai sekarang, sanad dia semua shortcut. Jadi kita buat penat aja belajar hadis. Buat penat belajar sanad. Syarat-syarat hadis sahih apa semuanya. Kita ada jin terus, syaitan terus boleh dapat daripada Rasulullah dalam hidup zaman Nabi, masih hidup sekarang. Asal kita tak tanya dia je. Takkan kan Nabi SAW bacakan hadis dia ke apa semua, dia tak rekod. Faham tak akidah? Akidah yang rosak sebenarnya, meruntuhkan semua ilmu-ilmu Islam sebenarnya. Jadi yang benarnya Khidir alaihissalam hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dan zahir daripada sahih hadis Bukhari bahawa dia bukan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Maknanya dia ada syariat dia sendiri. Sebab tu dia boleh buat benda-benda yang lain daripada syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan menunjukkan bahawa dia seorang Nabi, dia dapat wahyu rahmatan min indina. Nah, dan seperti manusia lain, dia akan meninggal dunia. Taruhlah dia hidup selepas Nabi Musa AS. Taruhlah hidup sampai Nabi Isa AS. Taruhlah hidup sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi dia mesti mati juga 100 tahun lepas Nabi SAW sabdakan hadisnya ketika di Madinah, bahawa pada malam itu Nabi SAW sabda pada sahabat macam ni dalam masjid, bahawa lepas 100 tahun, hujung 1 tahun daripada hari ini, daripada malam ini, maka tak ada orang yang hidup ke atas muka bumi ini, bukan kat Madinah je, yang akan masih hidup lagi selepas hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Taruhlah Khidir ada dekat situ, entah-entah dekat Singapura waktu tu. Nabi SAW tengah apa? Sabda kan dekat Madinah, dekat masjid tu kan. 100 tahun lepas hari tu, taruhlah hari tu tahun berapa? 8 Hijrah ke 7 Hijrah ke kan? Betul? Taruhlah 107 Hijrah, Khidir mesti meninggal dunia juga. Faham? Kalau dia masih hidup. Dan asalnya perkara ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib macam mana kita nak tetapkan atau nafikan? Mesti ada dah. Ada dah, ada alasannya. Tak ada, kita diamkan. Tapi diorang kata, yang kata yang sampaikan khabar-khabar tentang Khidir ni banyak sangat ulama, wali-wali. Mereka jumpa dengan Khidir. Takkan mereka semua bohong? Itu je lah adanya hujah. Bila cek sana, tak ada sana semuanya. Cerita diorang mimpi lah, cerita diorang jumpa secara yakaza lah, dan lain-lain lagi. Jadi saya sengaja sebutkan bab ini sebab pada saya cerita Khidir ni sama macam cerita jin. Kalau jin Islam, kalau jin Islam datang riwayatkan hadis, riwayatkan zikir, kita terima tak? Patutnya boleh terima ke tak? Dia jin Islam, dia kalau ikut syarat kan, dia okey. Dia adil, dia punya hafalan bagus. Yang penting dia sampaikan tak ada syar, tak ada apa, tak ada apa tu kan. Patutnya boleh. Tapi tak pernah kita jumpa even Imam Bukhari. Imam Bukhari kan kenal, pun tak ada satu riwayat daripada jin kat dalam dalam Sahih Bukhari ni. Khidir, Khidir pun tak ada. Dia yang riwayatkan hadis Khidir pun apa ni, semua orang akan meninggal selepas 100 tahun. Kalau Khidir tak datang kepada Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, tapi dia datang kepada Syekh tu, Syekh Syekh Abdul Qadir ke Syekh siapa lah orang cakap, agak-agak munasabah tak? Ataupun ini kebohongan yang besar. Nah, jadi itu maksud daripada hal ini. Jadi kita hendaklah berlindung daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan dalam hal ini. Jadi mereka akan mengganggu kita ketika kita sedang qada hajat. Jadi ini antara adab qada hajat. Wallahu a'lam bissawab. Ada pun soalan lagi satu ni tentang solat, kita tengok mana masa sempat kita akan jawab. Ada apa soalan lagi? Apakah dalil bahawa jin yang jahat tinggal di tempat yang kotor? Ini antara dalil yang paling kuat. Sebab kalau tafsiran khubus dan khaba'is, jin syaitan, jin lelaki dan jin betina perempuan, bila nak masuk apa, nak masuk tandas, banyak mereka ada kat situ ke tak ada? Mereka ada kat situ. Cuma masalah dia, kalau kita bukan masuk bilik air, kita dekat musafir tengah jalan contoh, tak boleh tahan, kita boleh tak park kereta kat tepi Lepas tu kita qada hajat kat tepi, boleh tak boleh? Boleh lah, takkan haram lah, boleh. Bukan kat tengah jalan, yang penting kat tepi. Bila kita nak baca Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wa khaba'ith, kan tak ada pintu tak nak masuk. Jadi ada tiga pendapat kat sini. Ni ilmu. Tiga pendapat. Pendapat pertama, time kita jalan nak pergi tempat yang kita nak buang tu, walaupun di padang pasir, kita baca Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wa khaba'ith. Pendapat kedua, bila kita dah sampai spot yang kita rasa kita nak buang tu, masih diri lagi, maka kita baca Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wa khaba'ith. Pendapat yang ketiga, time kita nak duduk, time kita nak angkat kain kita ataupun seluar kita tengah nak buka untuk apa ni, untuk nyangkung ke atau nak diri pun sama juga, bila kita dah tanggalkan seluar kita, time tu baru kita, just before tu baru kita baca Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wa khaba'ith. Dan pendapat mana yang kuat? Pendapat pertama, time jalan. Jadi tak jadi. Jadi bila yang agak paling time jadi? Kan kita dah nak buka surah, kata nak tangga, nak turunkan kain, nak naikkan kain. Jadi tu jam baru kita baca. Otomatik tempat tu jadi apa? Jadi tandas. Dan kalau tadi syaitan datang, syaitan memang tinggal kat dalam tempat yang najis tu, sebab dia memang tempat yang najis. Tadi tempat ni bersih, jin tak ada. Tapi bila kita kata ajak kat situ, dia dah jadi toilet, jin datang. Yang lelaki dan yang betina nak kacau. Jadi kita disunatkan untuk baca. Dalilnya daripada hadis ni, iza dakhalal khala'a. Umum, sama ada dia bangunan ataupun dia luar. Tapi kalau dia macam tempat kita sekarang, dia ada pintu, lepas tu masuk dia ada pintu-pintu-pintu contohnya. Bila yang kita nak baca Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wa khaba'ith, adakah pintu main door ataupun pintu yang khusus? Pintu pertama kita akan nampak sinki, cermin, apa semuanya, air dryer, hand dryer dan seterusnya, sabun. Baik, biasanya kat situ orang belum kata hajat. Sedangkan tempat-tempat orang kafir dia letak juga kubur-kubur buang air kecil kat situ untuk lelaki lah. Bukan dia tak tahu. Biasanya untuk kotak ajat, mereka ada pintu lagi kat dalam. Jadi kata ulama, yang depan tu, yang first pintu, jangan baca dulu. Yang itu masih boleh lagi bawa mushaf ke apa benda semuanya. Bila nak masuk pintu yang dah ada apa, dah mangkuk dia tu semuanya, yang kat situ dah kira apa ni, al-khala', maka tak boleh bawa benda-benda yang ada nama Allah, dan tak boleh sebut nama Allah kat dalam. Dan juga kita baca doa sebelum tu lah, sebelum kita masuk tempat tu. Boleh? Nah, insyaAllah. Ada soalan lain? Apakah gangguan jin? Sama ada jin lelaki ataupun jin perempuan, itu tak disebutkan dekat sini. Tapi kita tahu bahawa Allah SWT dan juga Rasulullah SAW khabarkan dalam banyak khabar bahawa kerja mereka adalah mengganggu manusia. Ada yang disebutkan secara detail, di mana yang dalam solat tu kan ada, dia akan tiup di bubur apa ni, seorang itu. Tapi kita tahu bahawa syaitan itu ada dalam badan kita, dan kalau dia nak ganggu daripada sudut luar, lepas tu dia nak masuk dalam badan kita secara apa, secara paksa, maknanya dia sawan dengan kita dan sebagainya, itu pun juga berlaku. Jadi kita tak tahu apa dia, yang penting kita minta lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ini membantu kita dalam hal ini. Nah, ini untuk semua orang mukallaf lah. Kalau untuk budak-budak dan sebagainya, asalnya mereka tak apa, mereka tak payah baca ni semuanya, sebab asalnya patutnya mereka tak diganggu lah. Ada ganggu orang yang apa, yang mukallaf, budak-budak sepatutnya tidak. Tetapi kita latihkan mereka untuk untuk baca doa-doa tersebut, sebab bila dah tiba masanya, hatta dah mumayis pun mereka dapat pahala. Mumayis tahu mumayis, maknanya dah boleh faham, walaupun mereka bukan baligh, wajib mereka baca atau ada ni. Mumayis kalau dia solat, kalau dia puasa, kalau dia berhaji, dapat pahala tak dia? Dia dapat pahala. Orang kata dia tak dapat pahala, mak dia je dapat pahala. Siapa kata? Dia pun dapat pahala, mak dia pun dapat pahala, kalau Kalau mak dia yang ajar perbuatan tersebut. Kalau mak dia tak mengajar, mak dia ajar jahat. Mak dia tak apa-apa lah. Jangan salah faham. Jadi kita latihkan dia supaya bila dia dah masuk, dia dah boleh. Dia dah boleh amalkan sunnah-sunnah ini. Wah, sebelum makan, lepas makan, kenderaan dan sebagainya. Bukan dah lepas tu baru nak baca macam kita lah. Kita semua dah terlambat baru kita nak belajar. Okay, kalau boleh kita belajar, kita belajar awal-awal. Sebab apa saya katakan gini? Ada orang dia suka tampal-tampalkan doa-doa tu. Dan tempat makan letak doa tu, nak masuk toilet letak doa tu, masuk rumah tengok macam doa dan dijual, betul tak? Secara komersial. Ulama telah ditanya tentang hal ini, boleh ke tak boleh? Jadi ulama kata tak boleh. Habis untuk belajar pun tak boleh, untuk latih, untuk hafal, mereka kata tetap tak boleh. Sebabnya kita tahu tak boleh gantung-gantungkan apa ni ayat-ayat Quran semuanya, itu satu. Kedua, ayat-ayat ini atau doa-doa ini sepatutnya kita hafal sebab kita perlu mengamalkannya setiap hari, kadang-kadang berkali-kali dalam satu hari. Jadi kenapa kita mesti nak apa ni, nak letak-letak kat situ? Jadi selagi kita letak kat situ, selagi tu kita tak ke hafal, selagi kita gantung, selagi kita tampal, kita takkan hafal. Doa yang senang subhanallah bi safaran apa, macam mula-mula susah lah, kita taruh kat situ. Bila dah ada kat situ, dia baca, dia takkan hafal tu. Tapi kalau dia nak amal kan, dia hafal. Lepas tu dia hafal. Sebab kita ada kaedah, bila kita gunakan salah satu daripada indera kita, indera kita tu akan jadi kuat. Betul tak ni? Orang selalu main bola, kaki dia bagus. Orang selalu jadi goalkeeper, tangan dia bagus. Orang selalu pakai hafalan dia, hafalan dia bagus. Macam itulah. Jadi kalau kita latih untuk hafal, kita punya hafalan akan jadi bagus. Jangan kita sandarkan kepada apa? Kepada apa yang ada dan sebagainya. Contohnya banyak dekat sini saya rasa tak hafal handphone number. Nak tahu kenapa tak? Dulu kita hafal kita punya nombor telefon, nombor telefon sana, telefon sini. Sebab kita pula nak telefon kena pakai coin, betul tak? Guarantee kita nak kena hafal nombor-nombor orang, mak ke siapa apa semua. At least ada 10 nombor kita hafal. Dulu lah ni 15 tahun. Sekarang satu nombor pun kita hafal. Nombor kita pun kita hafal. Nak tahu kenapa? Sebab kita save aja. Sebab itu kita punya hafalan jadi blank, jadi tumpul. Sampai ke kita heran, macam ulama boleh hafal tu, boleh hafal ni, boleh hafal ni. Sebenarnya boleh. Awak jangan sandarkan kepada benda-benda lain. Awak cuba hafal, awak akan dapat hafal insyaAllah ta'ala. Okay, aku lukau lihat astagfirullahaladzim. Adiwalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.